sayang, kau yang ku sayang. Mengapa kau murung sayang? Saat jauh darimu, ku rasakan sepi. Sungguh rasanya hati ini akan rindumu. Segenap cinta yang di hati hanyalah kau seorang. Betapa hati ini rindu, duhai kasih. Damainya bila di sisi inginnya bersamamu, selalu di dalam dekapanmu. Setiap waktu ku menantimu, dalam doa ku bersamamu. Cinta kita satu selamanya. Sayang, kau yang ku sayang. Mengapa kau murung sayang? Saat jauh darimu, ku rasakan sepi. Sungguh rasanya hati ini akan rindumu. Segenap cinta yang di hati hanyalah kau seorang. Betapa hati ini rindu, duhai kasihku. Mendekatlah padaku, damainya bila di sisimu. Inginnya bersamamu, selalu di dalam dekapanmu. Setiap waktu ku menantimu, dalam doa ku bersamamu. Cinta kita satu selamanya. La la la, cinta kita satu selamanya.